بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد yang dihafal pendek ya yeah. Hiya mansuha MTF 1, 2, dan 3 takmili semuanya menghafal Ayyash. Diulangi lagi. Hadatsana Ayyash. Hadatsana Abdul Malik. Hadatsana Ubaidullah. An Ibn Umar. Fidyatun ta'amu masakin. Ya mansukhat mudhari qism lughah 1 dan 2 qismuddin 1 2 dan 3 Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafiz amirul mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah fi sahihihi kitabus shaum bab mata yuqda qada'u ramadhan bab kapan ditunaikan qada ramadhan yakni orang-orang yang memiliki hutang puasa ramadhan kapan mengqadanya beliau menggunakan Sighatul istifham Sighat pertanyaan dikarenakan dalam bab ini ada aqwalus salaf yang beragam dan nanti akan disebutkan masing-masing masailnya dirojekan insyaallah ta'ala qala rahimahullahu ta'ala wa qala ibn abbasin la ba'sa ayyu farraqa tidak mengapa untuk ditafriq, dipisah-pisah. Artinya tidak ditunaikan berturut-turut, gitu. Diselang-seling. Kadang puasa, kadang tidak. Kadang puasa, kadang tidak. Puasa qada tadi. Ini menunjukkan kalau dia menunaikan qada Ramadan berturut-turut sampai selesai itu yang lebih afdal, itu yang lebih layak, itu yang lebih menyelesaikan tanggung jawab. Namanya abra'u lidzimmah. Begitu selesai Ramadan, baik Idul Fitri, setelah Idul Fitri baru dia qada Ramadan. Ketika dikerjakan berturut-turut sampai selesai tuntas, itu yang lebih afdal. Namun bila dikerjakan selang-seling, pisah-pisah, sesekali, itulah baksa. Kata Ibn Abbas, tidak mengapa. Dasarnya kata beliau, liqaulillahi tabaraka wa ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka mengganti pada hari-hari yang lain. Kata-kata itu tidak ada keterangan mutatabi'ah, harus berturut-turut sekaligus. Yang penting diganti pada hari yang lain. Mau mutatabi'ah berturut-turut labas, mau mutafarriqah pecah-pecah juga labas. Atsar Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya dari Zuhri, dari Az-Zuhri, dia menyatakan bahwa Ibnu Abbas dan juga sahabat Abu Hurairah ikhtilaf terkait dengan qada Ramadan. Yang satu mengatakan yufarraq, boleh dipisah-pisah. Yang lain berpendapat la yufarraq, enggak boleh dipisah-pisah, harus berturut-turut. Ini dhaif dikarenakan munqati. Barakallahu fikum. Ada jalur yang lain disebutkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya, dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utsbah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas, fi man alaihi qada'un min Ramadan, tentang seseorang yang punya kewajiban qada Ramadan. Qala, beliau mengatakan yaqdihi mufarraqa, dia boleh menunaikannya dengan selang-seling atau pisah-pisah, enggak berturut-turut. Dibacakan ayat ini, Allah mengatakan dalam firman-Nya, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka mengganti pada hari-hari yang lain. Disebutkan dari Daraqutni dengan lafaz, Daraqutni meriwayatkan dari jalur yang lain dengan lafaz, sumhu kaifa syi'ta, kamu puasa sekehendak kamu. Berturut-turut boleh, pisah-pisah boleh, sesekali boleh, selang-seling boleh, terserah. Yang penting diqadha pada hari-hari yang lain. Wa hadha huwa rajih. Ini yang rajih dengan keumuman ayat, tidak dipersyaratkan harus mutatabi'ah, berturut-turut. Ada wabah. Yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullah wa qala Sa'id ibn Musayyab fi shaum al-'ashr, berkata Sa'id ibn Musayyab tentang puasa 10 hari. Shaumul 'ashr, puasa pada ayyamul 'ashr. Kapan itu ikhwan? Ayyamul 'ashr. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namanya ayyamul 'ashr. Beliau mengatakan la yasluhu hatta yabda bi Ramadan. Tidak boleh mengerjakan puasa al-'ashr hingga dia memulai dengan Ramadan. Ayyib, hatta yabda bi Ramadan. Yang dimaksud dengan Ramadan bukan puasa Ramadan, yakni qada Ramadan. Qada Ramadan, barakallahu fikum. Tayyib, athar Sa'id ini disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah. Namun dengan lafaz la ba'sa ay yaqdiya Ramadan fil 'ashr. Tidak mengapa dia mengqadha Ramadan pada ayyamul 'ashr. Jadi dia punya niat mengqadha Ramadan ketika ayyamul 'ashr, 10 hari pertama Dzulhijjah. Tayyib, dia berpuasa pada hari-hari itu dengan niatan untuk mengqadha Ramadan. Itu labas. Itu labas. Tayyib. Itu yang disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah, barakallahu fikum. Namun yang disebutkan dalam buku ini menunjukkan dia harus memulai dengan yang fardu, selesaikan qada Ramadan terlebih dahulu, baru mengerjakan ayyamul ashr, baru mengerjakan puasa pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Sehingga dikatakan al-bada'atu bil aham wal awkat wal akat, memulai dengan yang paling penting, yang paling ditekankan, baru setelahnya lagi. Barakallahu fikum. Tayyib, ini masalah berikutnya ikhwan fillah azzakumullah, tentang permasalahan apabila seseorang ini belum mengqadha Ramadan, belum mengqadha puasa Ramadan, datang setelah Ramadan puasa sunnah, ya, puasa sunnah, apakah diperbolehkan bagi dia mengerjakan puasa sunnah tadi sebelum mengqadha puasa Ramadan? Dipahami? Yang dijadikan pembahasan dari para ulama ialah qadha Ramadan dan puasa 6 hari Syawal. Sekarang ini qadha Ramadan dan puasa ayyamul ashr. Kalau dia selesai qadha Ramadan lalu puasa 6 hari Syawal atau puasa di ayyamul ashr, sepakat, tidak ada masalah. Sebab memulai yang wajib baru yang fardu. Pertanyaan yang dibahas sekarang adalah bagaimana kalau dia belum mengqadha Ramadan dan mengerjakan puasa sunnah, apakah diperbolehkan? Baik, terkait dengan ayyamul ashr, athar dari Ustaz Musa mengatakan la yasluh, enggak diperbolehkan. Namun yang benar, yang raji adalah boleh. Semata-mata boleh. Afdalnya qadha dulu baru puasa sunnah ayyamul ashr. Tapi kalau enggak sempat qadha, dia boleh untuk berpuasa ayyamul ashr sebelum qadha Ramadan. Dan argumentasinya hadis yang akan kita baca di bab ini insyaallah taala. Boleh. Bicara boleh, boleh. Bicara afdal, qadha dulu baru ayyamul ashr. Tapi ini paham? Masalah berikutnya adalah apakah boleh menggabung dua niat pada ayyamul ashr, pada hari-hari 10 pertama Dzulhijjah, termasuk amal yang dianjurkan dari puasa, puasa sunnah, apakah boleh dia melaksanakan puasa qadha Ramadan juga diniatkan untuk puasa ayyamul ashr, sekali puasa untuk qadha plus untuk mendapatkan pahala amal soleh di ayyamul ashr, menggabungkan dua niat. Paham ya? Al-jawab boleh. Ini fatwa dari masyayikh kibar di zaman sekarang ini, hadza yajuz. Boleh. Jadi pada ayyamul ashr 10 hari pertama Dzulhijjah kamu berpuasa dengan niat qadha, mengqadha puasa Ramadan yang belum kamu selesaikan itu mengqadha, di saat yang sama engkau juga berniat untuk mendapatkan pahala puasa di ayyamul ashr. Cukup yujzi, qadha-nya tertunaikan dan juga dapat pahala berpuasa pada ayyamul ashr. Kenapa demikian? Dikarenakan pada ayyamul ashr itu puasa secara umum. Babnya puasa secara umum. Maka meliputi semua yang namanya puasa. Antum mau puasa qadha bisa. Antum mau puasa nazar bisa. Antum mau puasa kafarat bisa. Kalau kafarat dan yang lain jangan sampai bertabrakan dengan larangan hari-hari larangan puasa. Jangan tabrakan dengan Idul Adha dan ayyamut tasyrik. Antum puasa Senin Kamis juga bisa. Antum puasa berturut-turut dengan niatan ayyamul ashr juga bisa. Begitu. Karena lafadznya umum. Sehingga mengqadha atau menunaikan qadha Ramadan di ayyamul ashr boleh. Niatnya qadha plus dapat pahala puasa di ayyamul ashr. Sampai sini paham? Masalah berikutnya adalah terkait dengan qadha Ramadan dan 6 hari Syawal. 6 hari Syawal, di bulan Syawal. Baik, ada dua keadaan. Yang pertama adalah dia mendahulukan qadha Ramadan sampai selesai, lalu dia puasa 6 hari Syawal. Hadza afdal bila khilaf. Dengan tambah khilaf di kalangan para ulama. Ini yang afdal. Tunaikan hak Allah yang wajib, belum kamu kerjakan yang sunnah. Hadza afdal. Tayib, yang menjadi pembahasan adalah dia belum sempat menunaikan qadha Ramadan. Dan dia puasa 6 hari Syawal. 6 hari Syawal. Di sini ada keterangan di kalangan sebagian ulama, kalau memang ada udzur, dia ada udzur, tidak memungkinkan untuk mengqadha Ramadan dan sisa waktunya sempit. Sisa waktunya sempit. Tidak mungkin bagi antum untuk puasa qadha Ramadan dan puasa 6 hari Syawal. Antum punya utang 7 hari. Syawal 6 hari. Berarti berapa ya, Pak? 7 tambah 6 sama dengan 13 hari. Qadar Allah itu enggak mungkin kan sampai menyisakan waktu cuma 12 hari. Baik. 12 hari. Enggak mungkin kan itu dikumpul semuanya. Dalam kondisi yang seperti ini, fatwa ulama kita adalah dahulukan puasa 6 hari Syawal. Baru kemudian qadha. Alasannya adalah puasa 6 hari Syawal waktuhu dayyiq. Waktunya sempit, hanya berbatas Syawal. Sementara qadha Ramadan waktunya muwassa, luas sampai Ramadan berikutnya. Dengan hadis yang kita baca insyaallah ya. Paham dong? Karena kondisional, maka silakan puasa 6 hari Syawal, baru qadha setelah itu. Tapi afdalnya qadha baru 6 hari Syawal. Naam, wallahu a'lam bissawab. Hadza mafhum insyaallah ya. Hadza mafhum. Terkait dengan qadha Ramadan dengan ayyamul asyr, yang sahih adalah diperbolehkan untuk semata-mata ayyamul asyr qadha-nya nanti. Boleh juga menggabungkan antara qadha Ramadan dengan puasa ayyamul asyr. Hadza huwa. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Masalah berikutnya, waqala Ibrahim. Wa Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Belum mengatakan idza farrata. Apabila dia tafriq, menyia-nyiakan, lalai dia, tidak mengqadha Ramadan. Hatta jaa Ramadanun akhar. Sampai datang Ramadan yang berikutnya. Yasumuhuma. Maka dia harus puasa dua-duanya. Puasa Ramadan yang sudah datang. Dan jangan lupa puasa Ramadan yang dia tinggalkan kemarin. Tahun sebelumnya. Qadha. Qala walam yara alaihi it'ama. Dan beliau tidak memandang dia harus bayar it'am, memberi makan, ini bayar fidyah. Cukup hanya qadha saja, teruskan qadha-nya dan puasa Ramadan yang baru datang tanpa fidyah. Ini adalah asar dari Ibrahim An-Nakhai. Barakallahu fikum. Tayyib, disebutkan dalam syarahnya kata Al-Hafidz rahimahullah, asar ini disambung isnadnya oleh Sa'id bin Mansur rahimahullah dari dua jalur. Dari jalurnya Al-Hasan al-Basri dan jalurnya Al-Harith al-Uqli, kilahuma dari Ibrahim An-Nakhai. Wahada sahih. Barakallahu fikum. Ini masalah berikutnya yang Nabi Tina Azzaikumullah yang diangkat dari mu'alif, yaitu ada orang yang punya hutang Ramadan, gak dibayar-bayar, dikatakan farrata, tafrid dia. Tafridnya ini ya ikhwan, berdosa. Dia harus banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak bersifar kepada Allah Jalla wa'ala. Sampai datang Ramadan berikutnya. Pertanyaannya adalah, apakah utang Ramadan tahun sebelumnya gugur dengan datangnya Ramadan yang baru datang? Jawab, enggak gugur. Dia masih punya tanggungan puasa, utang puasa sebelumnya. Dan ketika datang Ramadan yang baru ini, dia wajib puasa pula farban. Sebagai fardunya dia, puasa Ramadan. Sehingga yang utang kemarin masih ditanggung sama dia. Diakumulasi, dikerjakan nanti setelah Ramadan yang baru datang. Barakallahu'alaikum. Tetapi insyaAllah ya, tidak gugur. Dan kewajiban dia dikarenakan tafriid, menyia-nyiakan kesempatan yang ada, harus istighfar, mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu'alaikum. Puasa, istighfar. Sehingga cara pengamalannya, puasa Ramadan yang baru datang, sempurnakan. Selesai Ramadan, kembali mengqadha tahun sebelumnya. Barakallahu fikum. Intinya banyak istighfar. Baik, apakah ada fidyah it'am? Al-jawabula, tidak ada fidyah di situ. Yang ada hanya qadha dan istighfar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fa'iddatun min ayyamin ukhar, mengganti pada hari-hari yang lain. Tidak menyebut it'am, memberi makan atau fidyah pada ayat ini. Sehingga tetap diqadha dan wajib beristighfar li tafriqihi. Dikarenakan dia menyia-nyiakan kesempatan qadha barakallahu. Qala wa yudhkaru an Abi Hurairah mursala wa Ibn Abbas annahu yut'im. Dan disebutkan dari Abu Hurairah secara mursal. Yudhkar ini mabni majhul. Ya, menunjukkan ada kelemahan padanya. Barakallahu'alaikum. Tetapi disebutkan di beberapa sumber hadis, referensi hadis, ada yang mausul, ada yang mausul. Disebutkan oleh Abu Razzaq dalam musannafnya, dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Abu Hurairah. Juga dari Jalal Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Mujahid, dari Abu Hurairah. Ya, beliau menyebutkan ada it'am, harus memberi makan setiap harinya. Baik. Wa Ibn Abbas annahu yut'im. Juga diriwayatkan dari Ibn Abbas, dia memberi makan, membayar fidyah. Barakallahu fikum. Untuk asal Ibn Abbas disebutkan oleh Sa'id bin Mansur. Juga ada Darqutni dari dua jalur, dari Yunus, dari Abi Ishaq As-Sabi'i, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Tadi beliau mengatakan yut'im, bagi yang tafrid, yang farrata, yang enggak ada udzur, dia menyia-nyiakan kesempatan tafrid sampai Ramadan berikutnya, maka di siapa yang qadha, dia harus bayar fidyah. Ini pendapat beliau berdua. Barakallahu fikum. Kata mu'alif setelah itu, qala rahimahullahu ta'ala, wa lam yadhkurillahu ta'ala al-it'am, wa innama qala fa'iddatun min ayyamin ukhar. Allah Jalla wa'ala tidak menyebut it'am, tidak menyebut memberi makan, membahas masalah fidyah. Allah hanya mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka mengganti pada hari-hari yang lain. Menunjukkan apa, ikhwan? Al-muallif merojekan pendapat yang mengatakan tanpa fidyah. Paham? Tanpa fidyah. Hadza wadih. Jadi kalau mau dirinci keadaannya tentang orang-orang yang enggak mengqadha puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya, ada dua keadaan. Yang pertama li udzur, ada udzur, ya, syar'i udzurnya, tidak mampu mengqadha Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya, maka dia kewajiban dia qadha, ya, qadha ikhwan. Dia tidak berdosa di udzrihi. Meskipun demikian, dianjurkan sangat untuk banyak beristighfar. Barakallahu fikum. Keadaan yang kedua, yang farrata laisa alaihi udzur, dia menyia-nyiakan, ya, tidak ada udzur bagi dia, enggak mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya. Ini juga sama, Dia harus mengqadha dan harus istighfar li tafriṭihi. Baik, dan tidak ada kewajiban fidyah. Ayatnya hanya membahas qadha dan membahas yang namanya fidyah. Barakallahu fikum. Dipaham insyaallah ya? Baik, dipaham insyaallah taala. Sekarang kita baca hadisnya. Dan ini pedoman para ulama dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibn Yunus al-Misri. Dari Mesir ya ikhwan. Qala haddatsana Zuhair ibn Muawiyah al-Ju'fi Abu Khaythama. Zuhair bin Muawiyah. An Yahya an Abi Salamah. Yahya disebutkan dalam syarahnya wa Yahya bin Sa'id al-Ansari. Kata Al-Hafidh wa Wahim al-Karmani taba'an libn al-Din faqala huwa Yahya bin Abi Kathir. Naam. Dan Wahim al-Karmani karena mengikuti Ibn al-Din dia salah dan dia mengatakan Yahya adalah Yahya bin Abi Kathir. Ada khata' yang betul-betul Yahya bin Sa'id al-Ansari. Dasarnya adalah Imam Muslim rahimahullah juga mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya langsung menegaskan an Yahya bin Sa'id dan dikatakan wa Yahya bin Sa'id hadha huwal Ansari. Barakallahu fikum. Ada lagi berpendapat Yahya di sini adalah Yahya bin Sa'id al-Qattan. Al-Qattan. Dan ini enggak benar. Karena topokohnya bukan di sini. Ini topokohnya cukup tinggi. Sehingga yang betul adalah huwa Yahya bin Sa'id al-Ansari. Baik. Qala an Abi Salamah. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Qala beliau mengatakan samitu Aisyah radhiyallahu anha ya taqul. Aku pernah mendengar Aisyah semoga Allah meridha berkata kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan. Dahulu aku punya tanggungan hutang puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Namun aku tidak sanggup untuk mengqadanya melainkan di bulan Sya'ban. Ada uzur, akan disebut uzurnya. Qala Yahya. Berkata Yahya, rawi yang di atas, asyughlu minan Nabi SAW, au bin Nabi SAW. Syughulnya yang menyibukkan Aisyah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Atau tersibukkan dengan Nabi SAW. Ya, mengkhidmat suaminya Nabi kita Muhammad SAW dan dikarenakan khidmat itu tadi tidak memungkinkan untuk mengqadha puasa hingga di bulan Sya'ban baru bisa berpuasa dikarenakan beliau SAW ketika Sya'ban memperbanyak puasa Sya'ban hampir sebulan penuh itu Rasul hampir puasa Sya'ban sebulan penuh ketika Sya'ban maka Aisyah baru bisa mengqadha utang Ramadannya. Indah, selesai ya kan. Ini hadis barakallahu fikum yang dijadikan pegangan oleh para ulama terkait dengan masail yang kita bawakan di atas. Baik, bicara afdal qadha Ramadan itu afdal ditunaikan langsung. Enggak pakai lama. Bicara afdal, kerjakan berturut-turut. Ada afdal. Bicara afdal, tunaikan qadha Ramadan sebelum Anda puasa, puasa sunnah. Hadza afdal. Tapi bukan persyaratan. Diperbolehkan bagi kita untuk menunda qadha Ramadan sampai Sya'ban. Boleh. Karena Aisyah melakukannya. Apalagi ada udzur atau yajuz. Yang menjadi pembahasan tidak sempat qadha Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya. Jadi dua keadaan yang disampaikan tadi, mungkin karena uzur maka dimaafkan, qadha tayyib tanpa ada fidyah. Tapi kalau dikatakan tafriyat, ya menyanyiakan, malas dan segala macamnya, qadha dan wajib istighfar tanpa fidyah. Difahami insyaallah ya. Ini sebagai pegangan ketika diangkat pembahasannya di atas. Bagaimana kalau dia belum qadha terus dia puasa Senin Kamis? Enggak masalah. Puasa Senin Kamis, qadha-nya nanti. Bicara afdal, qadha dulu baru puasa Senin Kamis. Bagaimana dia belum qadha Ramadan, puasa Arafah? Lah pas dia puasa Arafah, nanti qadha-nya. Bagaimana dia berpuasa Asyura, Rasu'a, Muharram? Dia puasa, nanti qadha-nya. Itu boleh. Boleh. Bicara afdalnya adalah qadha dulu baru kemudian puasa-puasa yang sunnah. Barakallahu fikum. Hadza wadihun insyaallah tabaraka wa ta'ala. Tayyib, yang dihafalkan adalah hadis ini. Barakallahu fikum. Yang berikutnya berkaitan dengan masalah al-haid. Perempuan yang haid tidak puasa dan tidak salat. Dan akan dikaji insyaAllah pada perjumpaan berikutnya saja. Walhamdulillahi rabbil alamin.